Apakah mungkin di zaman kita sekarang ini ada seseorang atau ulama dapat berkomunikasi dengan Rasulullah SAW menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Islam? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau ini mungkin, buat apa ada sanad? Buat apa ada sanad? Buat apa Nabi bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hal itu mungkin Nabi akan bersabda, kalau ada apa-apa hubungi aku, ya. Kalau ada apa nanya kepada aku, bacalah zikir ini, bacalah selawat ini. Mereka membuat satu selawat, selawat bid'ah, yang mereka sebut dengan selawat al-fasih. Ada selawat bikinan manusia, selawat bid'ah banyak sekali. Ada selawat nariyah, selawat tafridiyah, selawat badar. Salah satunya selawat al-fasih. Selawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Umar sendiri tidak berani membuat selawat, lafaz selawat. Maka Umar bertanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepada Nabi? Dan dijawab oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya sampai innaka hamidun majid. Satu-satunya selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selawat al-Fatih ini digubah oleh mereka, dibikin oleh mereka, dan mereka mengatakan siapa yang membaca selawat ini maka dia akan bisa bermimpi bertemu Nabi, dan dia bisa bertanya apa saja kepada Nabi, ini boleh apa tidak, hadis ini sahih apa tidak, ya. Dan selawat ini menghilangkan ilmu hadis yang sangat besar. Tidak perlu lagi tafsir dari Bukhari, takdir dari Imam Muslim, tidak perlu lagi. Kita bisa langsung bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau itu benar. Jelas itu tidak benar.